بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Bagaimana hukumnya mempelajari gendam, hipnotis untuk kesehatan? Apakah termasuk sihir? Kalau dia menggunakan jin atau bekerja sama dengan jin, maka ini termasuk sihir. Jin, setan dari kalangan jin untuk menghipnotis orang. Akan tetapi, kalau hanya menggunakan kata-kata untuk memotivasi sehingga orang itu tersugesti untuk sembuh karena hipnotisnya kepada sihir. Iya. Wallahu a'lam. Orang tua saya mengadakan acara pernikahan adik. Di dalamnya ada acara pembacaan Al-Quran. Apakah termasuk bid'ah? Dan bercampur tamu pria dan wanita, serta ada musik-musiknya juga. Sebelumnya sudah saya nasihati ortu saya, tapi tetap akan diadakan seperti itu. Apakah sikap saya harus hadir? Karena saya diminta untuk menjadi wali nikah. Mohon doanya Ustadz agar saya dan seluruh keluarga diberi hidayah menjalankan sunnah. Allahumma amin. Hadakumullah ila sunnah. Jemaah sekalian, tidak lain yang mereka lakukan pembacaan Al-Quran di dalam sebuah acara hanyalah sekedar formalitas acara tersebut, bukan untuk memberi nasihat kepada orang yang hadir dalam acara itu. Kalau mereka membaca Al-Quran untuk memberikan nasihat kepada orang yang hadir pada acara tersebut, maka itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang baik. Tapi kalau dianggap itu bagian dari sunnah sebuah acara, maka itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Seringkali dalam acara-acara dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Al-Fatihah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah dikhususkan untuk membuka dan menutup acara. Kemudian bercampur baur antara pria dan wanita, maka Allah telah mengingatkan kita, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Kalau kamu mau minta sesuatu dari istri-istri Nabi, wahai para sahabat, mintalah dari balik hijab, karena itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Subhanallah. Ayat ini ditujukan pertama kali kepada istri-istri Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Padahal kurang apa kesucian hati mereka, tapi Allah masih memerintahkan lagi untuk menjaga kesucian hati agar tidak terkotori. Apalagi kita, tentu kita yang lebih perlu untuk berhijab antara laki-laki dan wanita. maka ini adalah maksiat. Apalagi jika ada musik-musik, maka ini juga maksiat. Nabi SAW bersabda, sutra bagi laki-laki dan alat-alat musik. Permasalahannya, saudara kita ini wali nikahnya, maka mau tidak mau dia harus hadir. Karena kalau dia enggak hadir, enggak jadi nikah. Ya. Wali nikahnya hadir, tapi tetap dia beri nasihat. Dan kalau mereka memaksa untuk melakukan yang maksiat, yang penting dia sudah ingatkan. Ya. Bahkan seandainya kita yang mau nikah, tapi misalkan orang tua keluarga wanita enggak mau dinikahkan kecuali harus pesta seperti itu, ya terpaksa. Masa gagal nikah? Ya. Itu mudarat. Tapi kalau enggak jadi nikah, mudaratnya lebih besar. Jadi kita harus melihat dari dua kemudaratan, mana mudarat yang lebih ringan. Yang penting bagi kita sudah berusaha untuk mengingatkan. Ya, beda halnya kalau kehadiran kita tidak memberikan pengaruh apa-apa, maka kita hindari. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara mendakwahi anggota keluarga kita agar lebih bersemangat dan rajin untuk mengikuti kajian? Sampaikan kepadanya pentingnya menuntut ilmu. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang pentingnya menuntut ilmu. Jemaah sekalian, jangan kita anggap remeh tatkala kita membacakan satu ayat atau satu hadis kepada orang lain. Kadang kita baca satu ayat dan baca satu hadis, itu jauh lebih berpengaruh dibandingkan kita banyak menjelaskan panjang lebar tapi bukan berasal dari ayat dan hadis. Ya. Maka dari itu pentingnya kita menghafalkan ilmu agar bisa kita sampaikan. Apakah arsy itu makhluk? Bertanya tentang arsy makhluk sama saja dengan menanyakan matahari itu makhluk atau bukan. Jelas, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Dan Allah berfirman, Allah adalah Rabbul Arshil Azim, Rabbnya Arsh yang agung. Apa arti Rabb? Yang mencipta, yang menguasai dan mengatur. Allah adalah Rabb Arsh yang agung. Dialah penciptanya, penguasanya dan pengaturnya. Maka jelas Arsh adalah makhluk. Kalau kita belajar salah satu usul tentang mengenal Allah, ini pelajaran dasar sekali di kitab salah satu usul. Apa kata penulis? Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Apa artinya alam? Makhluk. Alam itu artinya adalah tanda menurut bahasa. Kenapa makhluk dinamakan tanda? Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya sang pencipta. Oleh karena itu kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh makhluk. Al-alamin, seluruh makhluk, Rabb. Makanya pahami akidah dengan benar. Rabb itu maknanya pencipta, penguasa dan pengatur. Rabbnya Arsh, Rabbnya al-alamin, sama maknanya. Jadi yang berwujud itu hanya ada dua. Kalau bukan Allah pasti makhluk. Makhluk dan Allah itu saja, enggak ada lagi yang lain. Kalau bukan Allah, maka itu adalah makhluk. Iya. Apakah dahulu para sahabat sebelum masuk Islam mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana dengan orang yang baru bertobat atau hijrah? Perlukah bersyahadat ulang? Tidak semuanya. Ada yang bersyahadat sendiri, bahkan tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Tidak diketahui pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia ditemukan mati syahid di medan jihad. Ternyata dia sudah masuk Islam. Orang tidak tahu. Iya. Jadi enggak semuanya yang bersyahadat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersyahadat depan Abu Bakar, depan Umar dan lain-lain. Dan enggak harus dipersaksikan. Disaksikan orang itu bersyahadat cuman agar kita tahu dia muslim, sehingga kita menunaikan hak-haknya sebagai muslim. Jadi enggak, bukan syarat dia bersyahadat harus disaksikan oleh orang. Iya. Yang baru bertobat hijrah, kalau dia sudah muslim, dulu dia suka maksiat, bertobat enggak harus bersyahadat, kecuali kalau dia kafir. Dia kafir masuk Islam, maka dia harus bersyahadat. Sepertinya poin pelajaran ke-9 terlewat, Ustaz. Terlewat kah? Coba kita lihat. Apa sengaja dilewatin? Ya, subhanallah. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, yang ke-9, anna zakata aujabul arkan ba'da shalah, bahwasanya zakat adalah rukun Islam yang paling wajib setelah salat. Masyaallah, jazakumullah khair. Itu bukan tes, memang terlewat. Ya. Adakah batasan dalam memberikan udzur kepada saudara kita yang melakukan kesyirikan maupun dosa besar lainnya? Jemaah sekalian, perlu diketahui terlebih dahulu, udzur itu diberikan dalam penghukuman apakah dia kafir ataupun fasik. Kafir karena dia melakukan kekafiran, fasik karena dia melakukan dosa besar. Bukan meyakini dia salah atau tidak. Kalau dia melakukan kesalahan, kesalahannya jelas berdasarkan dalil, dalil mengatakan itu salah, kita yakin salah dan dia orang yang salah. Tapi menghukumi dia kafir atau fasik, nah disitulah terdapat udzur. Kenapa dia diberi udzur? Karena ketidaktahuan atau kebodohan. Maka ulama menjelaskan ketidaktahuan itu ada dua macam. Pertama, tidak tahu sengaja. Sengaja enggak mau belajar. Ustaz ada, buku-buku ada, bisa dia baca, bisa dia dengarkan. Dia kenal orang yang bisa mengajarkan kebenaran kepadanya, dia sendiri enggak mau belajar. Maka yang seperti ini tidak diberi udzur. Yang kedua, orang yang berusaha belajar cuman belum sampai ilmunya sehingga dia salah, dia terjerumus dalam kesalahan, yang seperti inilah yang diberikan udzur. Maka dari itu, untuk menghukumi orang itu kafir itu tidak mudah. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau ditanya, boleh enggak penuntut ilmu senior dia menghukumi orang itu kafir? Kata beliau, sepatutnya masalah ini diserahkan kepada pengadilan. Dia diadili, kemudian kalau dia kafir diminta bertobat, kalau tidak bertobat maka dikafirkan, kemudian diberikan hukuman. Jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Apa tugas rasul? Untuk menyampaikan hujah. Sehingga orang yang diazab itu, dia enggak bisa mengatakan, "Ya Allah, saya enggak tahu kewajiban saya." Sudah sampai ilmu kepadamu, kamu enggak bisa beralasan. Rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak ada lagi hujah setelah diutusnya para rasul. Maksudnya mereka tidak bisa beralasan lagi. Makanya kata Syekh Muhammad rahimahullah, kalau seandainya kita tidak memberikan udzur karena kebodohan, kalau begitu para rasul enggak boleh, enggak perlu diutus. Terus dia tidak bisa lagi beralasan, kami bodoh, kami belum tahu. Sehingga kalau betul-betul belum sampai ilmu kepadanya, padahal dia sudah berusaha menuntut ilmu, maka dia termasuk orang yang diberi udzur. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mau dijelaskan tentang tiga pengingkaran melalui tangan, lisan, dan hati. Di setiap jalan dilewati ada saja kemungkaran, namun saya hanya bisa mengingkari dengan hati. Apakah itu selemah-lemah iman? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanih. Kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbih. Dan kalau dia tidak sanggup juga dengan lisan maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Mengingkari dengan hati artinya membenci dalam hati. Ya, kita benci kemungkaran tersebut. Mengingkari dengan tangan, ya dengan tangan. Kalau ada orang berkelahi, kita lerai pertikaian mereka. Kalau kita sanggup. Kalau tidak sanggup, ucapkan dengan lisan. Ya. Dan bagi pemerintah, maknanya lebih luas. Yaitu dengan kekuasaan mereka. Dengan kebijakan mereka. Iya. Jadi dengan tangan beneran, dengan kekuatan. Dengan tangan dan dengan kekuatan. Kalau tidak bisa maka dengan lisan. Dengan ucapan lisan, sampaikan ayat, sampaikan hadis. Kalau tidak bisa juga, maka itulah keadaan iman kita. Kita hanya bisa mengingkari dalam hati. Tapi jemaah sekalian, jangan lupa kaidah penting merubah kemungkaran. Tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi ini harus kita timbang. Apabila merubah kemungkaran dan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Ya, ingat seorang badui ketika kencing di masjid, para sahabat mau menindak dia dengan tangan mereka. Nabi SAW melarang. Da'uh wala tuzrimu, biarkan dia, jangan dihentikan. Kenapa? Karena kalau dihentikan muncul kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkaran yang lebih besar? Banyak. Di antaranya bermudarat kepada fisiknya. Lagi enak-enak kencing tiba-tiba dihentikan. Ya, bagaimana? Kepada agamanya, dia jadi benci kepada Islam. Enggak mau masuk Islam dia. Kemudian muncul kemungkaran lain. Tadinya kencingnya hanya satu tempat. Begitu dia dilarang, mungkin dia lari, kejar-kejaran. Ya. Kencingnya tersebar kemana-mana. Begitulah Rasulullah SAW dalam merubah kemungkaran. Beliau memandang jauh ke depan. Apa yang akan terjadi? Kalau yang terjadi mungkar lebih besar, enggak boleh. Nabi SAW tidak menindak orang-orang munafik. Harusnya mereka lebih pantas dihukum mati daripada orang-orang kafir. Karena bahaya mereka terhadap Islam lebih besar. Orang-orang munafik, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Orang munafik lebih berbahaya. Tapi ketika para sahabat minta izin membunuh mereka, bahkan putra Abdullah bin Ubay bin Salul minta izin membunuh ayahnya sendiri. Karena dia tahu mudarat ayahnya itu besar sekali terhadap Islam. Nabi SAW tidak mengizinkan. Apa sebab? Kata Nabi SAW, saya tidak mau orang-orang di luar sana mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Maka mereka enggak mau masuk Islam. Sahabat sendiri dibunuh. Mereka taunya yang dibunuh Muslim, pakaiannya Muslim. Mereka enggak paham kalau ternyata yang dibunuh adalah orang-orang munafik. Begitu jemaah sekalian, merubah kemungkaran harus kita ukur, jangan malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Bagaimana dengan acara ceramah di TV diselingi musik walaupun melantunkan salawat. Ya, ini kemungkaran mencampurkan antara hak yang batil, apalagi kalau yang disampaikan memang batil. Ya, ini adalah kemungkaran dakwah yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ustaz yang berceramah itu setuju, sepakat, maka dia meridhai kemungkaran. Bukan seperti itu dakwah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu ibadah. Ibadah itu harus ittiba. Tidak boleh kita menciptakan metode-metode dakwah yang bertentangan dengan metode beliau, apalagi yang mengandung maksiat. Salawat itu ibadah. Ibadah kok diiringi maksiat, musik. Telah kita sebutkan tadi hadisnya. Kata Nabi SAW, akan datang umatku yang menghalalkan empat yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, kemudian khamar, zina, khamar, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Ya, bagaimana mungkin orang beribadah sambil maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi bisa saja ustadznya ditipu. Ya, rekamannya enggak ada musik. Begitu siaran diiringi musik. Ya. Apakah termasuk ghibah menceritakan keburukan atau kekurangan pemerintah di medsos ataupun di mimbar-mimbar dakwah? Bagaimana sikap kita jika menjumpai dan mendengarkan hal-hal seperti itu? Termasuk ghibah, bukan hanya ghibah, bahkan bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar, yaitu memprovokasi masyarakat untuk memberontak, untuk turun ke jalan. Makanya ulama menjelaskan pemberontakan itu ada dua. Artinya pemberontakan dengan kata-kata menjelek-jelekkan pemerintah di media massa. Itulah pemberontakan dengan kata-kata. Jadi ini lebih daripada bid'ah. Ini bid'ah sekaligus pemberontakan. Pemberontakan dengan kata-kata. Karena ini akan memprovokasi masyarakat. Dan tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata, kecuali telah didahului dengan pemberontakan kata-kata. Dan jemaah sekalian, yang pertama melakukan ini adalah nenek moyangnya Khawarij, Dzul Khuwaisirah. Di depan khalayak dia sok menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Kata Nabi sallallahu "Celaka engkau. Kalau saya kamu tuduh tidak berlaku adil, siapa lagi kalau begitu yang sanggup berlaku adil?" Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu terjadi juga dengan kata-kata. Iya. Dan ini metodenya Khawarij, bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu juga, menyelisihi petunjuk Nabi SAW, beliau telah bersabda, "Man ra'a min amirihi man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia sampaikan terang-terangan. Itu pesan Nabi SAW. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Iya. Bagaimana cara mengajak orang tua untuk kembali kepada tauhid agar hanya melakukan ibadah-ibadah yang hanya ada dalilnya dan menjauhkan semua perilaku-perilaku bid'ah? Saya sudah sering menyampaikan tauhid, tapi orang tua saya masih belum memahami kedudukan hadis-hadis yang saya sampaikan. Saya juga pernah beberapa kali mengajak orang tua saya untuk mengikuti kajian sunnah, tapi mereka malah mengatakan pengajian yang saya ikuti ini beda. Masa tidak menjalankan tahlilan dan maulid? Saya kembali menjelaskan bahwa semua itu tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Doakan kami Ustaz, semoga keluarga kami, jemaah yang hadir di majelis ini, Allah berikan hidayah untuk kembali kepada tauhid. Allahumma amin. Hadakumullah. ila tauhid wa sunnah. Jemaah sekalian, dakwah itu perlu kesabaran. Yang penting sampaikan dan terus sampaikan, serta terus meningkatkan kualitas penyampaian kita. Tingkatkan lagi, sebutkan lagi, cari lagi dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, kuatkan lagi dengan ucapan-ucapan para ulama, terutama ulama-ulama yang sudah diakui seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Jadi sabar, terus berdakwah. Kita hanya disuruh berdakwah, bukan disuruh memberi hidayah. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Hidayah di tangan Allah. Allah yang memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Nabi saja enggak bisa memberikan hidayah. Pamannya sendiri tidak bisa beliau berikan hidayah. Pamannya yang begitu sayang kepadanya, begitu besar jasa kepada beliau. Bukan hanya kepada beliau, kepada Islam. Abu Thalib luar biasa. Tapi Nabi SAW ternyata tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Tapi beliau terus berdakwah kepadanya sampai dia sudah mau mati, Nabi masih berdakwah. Dan dari kisah Abu Thalib kita bisa memetik pelajaran juga, bahaya berteman dengan orang-orang yang bisa menyesatkan. Nabi SAW di akhir hayat Abu Thalib mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang akan menjadi hujah untukmu, aku berhujah untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Tapi dia masih berteman dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka berdua mengatakan, atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Kamu sekarang mau mengikuti agama Muhammad. Jamaah sekalian, berteman dengan Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang kafir yang lain, Abdullah bin Abi Umayyah. Itulah sebab Abu Thalib terhalang mendapatkan hidayah. Maka bagus juga kalau kita ajak orang-orang soleh, orang-orang berilmu main ke rumah kita, ajak orang keluarga kita berteman dengan mereka, insyaallah itu memberikan pengaruh yang baik. Iya. Jadi sabar, terus berdakwah, terus berdakwah sampai kapan? Sampai kita duluan mati atau yang kita dakwahi yang mati duluan. Karena dakwah itu ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Terus berdakwah sampai Abu Thalib mau mati, Nabi SAW masih menyampaikan dakwah kepadanya. Selebihnya serahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga orang tua kita mendapatkan hidayah. Dan jemaah sekalian, bisa jadi orang yang kita sampaikan ilmu sekarang, mungkin dia dapatkan hidayah 3-4 tahun lagi, dia ingat ucapan kita, dia ingat yang kita sampaikan. Ya, kita sampaikan kepada seorang, ya akhi, angkat celananya, jangan menutupi mata kaki. Ini hadisnya, kata Nabi SAW, ma'asfala minal ka'bain minal izari finnar. Apa saja di bawah mata kaki dari pakaian itu tempatnya di neraka. Dia belum bisa langsung amalkan. 3 tahun berikutnya kita ketemu dia sudah enggak isbal. Butuh proses. Dia memikirkan, dia merenungkan, dan Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi sampaikan. Tugas kita itu saja, enggak usah terlalu dipikir. Iya. Maka berdoalah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya agar doa kita diterima. Dalil yang menunjukkan saat waktu doa terbaik adalah ketika dalam sholat, tepatnya pada saat sujud. Apa saja dalilnya? Terus bagaimana caranya? Dalam hati atau dilafazkan? Ada cara-cara tertentu? Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa akthiru fihi ad-du'a." Saat yang paling tepat atau saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Jemaah sekalian, ucapan baik adalah seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah membaca doa dalam sujud, banyak lafaznya. Silahkan lihat di kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani. Ini buku bisa dikatakan salah satu buku terbaik menjelaskan tentang tata cara solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bacaan-bacaan beliau disebutkan secara rinci dalam buku ini. Itu yang terbaik. Hafalkan doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sujud, dan akan kita temukan hajat kita di situ insyaallah. Tapi tidak mengapa kalau kita baca doa yang lain yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Memang Al-Quran dilarang dibaca ketika sujud. Tapi kalau kita ambil lafaz doa dari Al-Quran, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tidak mengapa. Karena kita bukan maksud membaca Al-Quran, maksudnya untuk berdoa. Kecuali yang dilarang adalah kita bermaksud untuk tilawah, membaca Al-Quran, tidak boleh dalam ruku dan sujud. Iya. Kalau driver online dapat order untuk mengantar orang ke gereja, apakah termasuk tolong-menolong dalam kekafiran, kemusyrikan? Termasuk. Membantu dia kalau dia beritahu tujuannya. Ya. Kalau dia enggak beritahu, ya dosa-dosa dia, kita kan enggak tahu. Ya. Termasuk membantu dia, menolong dia. Sama kalau antum antar ustadz pergi taklim, ya. Antar orang ke masjid untuk pergi sholat juga dapat pahala. Mengantar orang ke tempat maksiat juga dapat dosa. Kecuali kalau kita enggak tahu dia mau kemana, ya, maka tidak mengapa. Apakah boleh kita mengirim ayat atau hadis ke grup sosial media padahal kita belum punya cukup ilmu dari ayat atau hadis tersebut? Kalau kita mengirim saja satu ayat, satu hadis tanpa kita tambah-tambahi, pada umumnya tidak mengapa. Pada umumnya tidak mengapa. Ya, kita sampaikan satu ayat, satu hadis, tidak kita tambahkan penjelasan, tidak masalah. Kalau kita mau tambah penjelasan, nah ini masalahnya. Kita harus pastikan penjelasan kita sesuai dengan apa yang disampaikan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Ini enggak harus ayat dan hadis itu kita betul-betul paham terlebih dahulu baru kita sampaikan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Warubba muballigin au amin sami'in." Warubba muballigin au amin sami'in. Bisa jadi orang yang disampaikan hadis itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Dan kita dapat pahala dari dia. Dia lebih paham, kita sampaikan kepadanya, dia amalkan, dia sampaikan kepada orang lain, kita dapat pahala yang terus mengalir karena kita berdakwah kepadanya. Iya. Jadi enggak harus. Mohon nasihat Ustadz untuk kami yang berada pada kondisi ditahdir oleh sebagian ikhwan. Sebagian ikhwan salafi karena dikarenakan menuntut ilmu dari Ustadz-Ustadz pengisi radio atau TV Roja. Kondisi mereka sampai tidak mau mengucapkan salam kepada kita dan menghindari kita. Ya, sama dong. Bagian dari ujian, bagian dari cobaan dalam beriman kepada Allah, dalam berpegang teguh dengan sunnah. Dan juga sekaligus ini musibah, karena ini permainan setan memecah belah di antara ahlu sunnah. Kata Nabi SAW, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahu al-musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah mereka. Jadi ini musibah, musibah yang menimpa kita. Menghadapi musibah dengan kesabaran, pandanglah dari sisi yang baik. Apa itu? Pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. sangat besar pahala mereka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, perlu kita selalu hadirkan dalam hati kita, hidup kita ini, amalan kita, ibadah kita, bukan untuk mencari keridhaan manusia. Yang kita tuju, yang kita maksudkan dalam hidup kita adalah keridhaan Allah. Jadi gak ada bahayanya manusia semuanya murka kepada kita, marah kepada kita, selama Allah ridho kepada kita. Gak usah terlalu peduli. Kita hidup bukan mencari keridhaan mereka. Dan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Bahkan kalau kita takut ditahdir dalam berpegang teguh dengan kebenaran, itu adalah syirik. InsyaAllah akan kita bahas bab tentang takut kepada Allah, bab yang ke-32. Kapan itu? InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Disebutkan dalam bab tersebut, di antara pelajaran adalah takut kepada manusia dalam berpegang teguh dengan kebenaran adalah kesyirikan. Iya. Karena kita tidak mencari keridhaan mereka. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu peduli. Dan itu sudah ketetapan Allah. Namanya berpegang teguh dengan kebenaran, akan ada berbagai macam musuh atau orang-orang yang tidak senang kepada kita. Itu sudah ketetapan Allah, sunnatullah. Ya. Bahkan bisa jadi orang-orang yang tidak senang itu adalah keluarga kita sendiri. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluarga beliau memusuhi beliau. Banyak di antara paman-paman beliau, keluarga beliau, sepupu-sepupu beliau memusuhi beliau. Jadi kalau kita ingin hidup tanpa musuh dan mau berpegang teguh dengan kebenaran, tak mungkin. Kita ingin hidup tak ada orang yang benci kepada kita, dan kita mau terus berpegang teguh dengan kebenaran, itu tidak mungkin. Pasti ada yang mencela kita, pasti ada yang memusuhi kita. Jadi itu sudah sunnatullah. Hadapi dengan kesabaran. Dan ingat selalu, kita hidup untuk mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Jangan peduli. Yang penting kita berusaha berjalan di atas jalan yang lurus. Jangan peduli orang yang mencela kita. Kemudian jangan sibukkan dengan mereka. Jangan menyibukkan diri dengan mereka. Itu betul-betul akan menyita waktu. Ustadz pengalaman, iya. Ya. Menyita waktu dan memalingkan dari hal-hal yang wajib, yang seharusnya lebih kita perhatikan. Kemudian jemaah sekalian, doakan kebaikan. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Ya, kalau kita bisa jelaskan kepada yang mau menerima kebenaran, jelaskan. Jelaskan kebenaran itu kepada yang mau menerima kebenaran. Ya. Jadi begitulah, hidup ini berpegang teguh dengan sunnah, mesti ada cobaan, mesti ada tantangan, harus dihadapi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka makar mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Dan jangan lupa doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Jemaah sekalian, mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Insyaallah saya simpan, kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.